السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. وصعلا برفرمان: katakanlah Muhammad, adakah aku ingin mengkhabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada dunia bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, akan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahhar, mempunyai bidadari-bidadari yang suci bersih. Wa ridwanum minallah, dan mereka mendapat keredaan daripada Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu melihat akan hamba-hambanya. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Tuan Nazir dan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jutaan kuasa masjid. Yang dihormati sahabat saya saudara Zainal, Ustaz Zuhair dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tentang haji, dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah haji mabrur. Haji yang mendapat kebaikan. Haji yang mendapat kemuliaan, mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi menyebut di akhir zaman manusia berbagai-bagai niat untuk menunaikan haji dan mengunjungi Baitullahil Haram. Ada yang menunaikan haji dan mengunjungi Baitullah kerana ingin mendapat nama. Ada yang mengunjungi Mekah kerana perniagaan. Ada yang mengunjungi Mekah itu kerana nak berehat dan menghilangkan kerusingan. Ada yang datang ke Mekah untuk semata-mata kerana Allah. Ada yang mengunjungi Mekah kononnya kerana kerinduan kepada Kaabah. Dalam macam-macam tujuan orang menunaikan haji umrah, ya Allah terima satu aja. Lillahi ta'ala. Kerana Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Niat satu saja, kerana Allah. Itu saja, lillahi ta'ala. Jelas Allah Ta'ala sebut. Sebab ada manusia menunaikan haji, menunaikan umrah. Ada yang bertahun-tahun menunaikan umrah, berkali-kali menunaikan umrah, tetapi haji tak pernah datang. Tiap-tiap tahun, selang setahun menunaikan umrah, tetapi haji belum pernah. Ini pun tak kenal juga. Ada penyanyi telefon saya. Dia kata, ustaz, saya ni setahun sekali ataupun selang dua tahun saya akan buat umrah. Apa hukumnya ustaz? Haji pergi belum? Belum, buat haji dulu. Umrah stop. Buat haji. Haji wajib. Umrah sekali kamu dah buat yang wajib, yang tu sunat. Sekarang buat yang haji pula. Dia ramai orang yang boleh buat umrah, tetapi ramai yang tidak boleh buat haji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ni kita tengok tentang bagaimana mencapai martabat untuk menjadi haji yang mabrur, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu berkata tentang haji mabrur, haji yang diberkati. Apa makna haji mabrur? Haji mabrur bukannya kita boleh dapat di Mekah. Haji mabrur tidak ada di Arafah, Mina, di Muzdalifah, di Jeddah dan sebagainya, di Madinah. Haji mabrur letaknya di dalam hati. Kalau hati kita bersih, balik daripada haji, pergi haji bersih, menunaikan ibadat haji pun niatnya bersih, insyaAllah balik daripada tanah suci Mekah, dapatlah haji mabrur. Semuanya letak di sini. Baik macam mana pun kita menunaikan haji, tetapi kalau niat tidak baik, maka dia tidak akan dapat mabrur. Kalau orang tanya macam mana nak mendapat haji mabrur, selain daripada melaksanakan ibadah haji dengan tertib, dengan betul mengikut hukum, perkara yang perlu dititik beratkan sangat-sangat ialah niat itu. Kerana niat di dalam hati itulah yang menjamin mabrur ataupun tidak, menjadi tetamu Allah ataupun tidak, menjadi duyufur rahman ataupun tidak di tanah Mekah. Banyak orang yang mengadu, yang komplain, yang kecewa kerana tidak mendapat layanan yang baik daripada Allah di tanah suci. Saya tetamu Allah, Ustaz. Kenapa saya sakit? Saya ni tetamu Allah. Ustaz kata orang yang buat haji ni tetamu Allah. Kenapa Allah tak layan saya? Kenapa hidup saya susah? Barang hilang, duit hilang. Kasut ni tiap-tiap hari hilang kasut. Jawapan yang kena tanya, duit apa yang kamu bawa untuk belanja pergi Mekah? Bagaimana pergi Mekah? Niat kamu pergi Mekah untuk apa? Tuan-tuan, kita kena ingat, bila kita sebut kita ni tetamu Allah, ramai macam mana pun orang di Mekah, berjuta manusia di Mekah, ada tapak-tapak yang kosong untuk tuan-tuan tawaf di sekeliling Kaabah. Tuan-tuan jangan takut, sebab kita adalah tetamu Allah. Jangan kita kata tengok orang 5 juta, 6 juta, 3 juta ramainya macam mana nak tawaf. Ingat, kita tetamu Allah. Bila sebut tetamu Allah, ada saja ruang untuk kita solat, ada saja ruang untuk kita tawaf, ada saja ruang untuk kita ulang-alik sa'i, safa dan marwah. Sebab kita tetamu Allah, Allah mesti layan tetamu dia. Tapi kalau kita pergi dengan keadaan tidak ikhlas, tidak ada tempat orang yang tidak ada keikhlasan di dalam diri, itulah yang dia yang dikatakan sebagai mabrur. Bagaimana tuan-tuan yang nak dikatakan tentang konsep di dalam hati perlu ikhlas, bila perlu ikhlas, dan bagaimana bentuk keikhlasan itu? Bila masa nak ikhlas? Sekarang. Sekarang ni kena ikhlas. Penerbangan 20 hari bulan. KT yang pertama. 19 petang malam orang kumpul lah. 20 flight pertama. KT. Ada orang yang tak faham KT itu apa. Dia ingat KT Ibrahim. KT itu kapal terbang. Kapal terbang pertama. KT yang pertama. InsyaAllah berlepas 19 atau 20. Rasa 20 berlepas. Sebelum pergi, tengah duk cari duit, niat nak cari duit untuk pergi haji, yang tu yang dah kena ikhlas lah. Yang masuk dalam tabung haji ni, pastikan duit yang betul-betul bersih, pendapatan yang halal, mesti ambil daripada sumber yang halal, dan mesti disertakan dengan niat untuk menunaikan ibadah haji. Duit jumpa, duit rasuah, duit tipu orang, duit saham tak betul, saham yang tak jelas, jangan duk bawa masuk. Duit pusaka yang diambil dengan jalan tak betul, jangan duk bawa pergi. Duit pi kedai, toke kedai, pulangkan pulangan duit yang tak betul kiraannya, jangan duk bawa pergi. Ini yang mula-mula sekali perbelanjaan. Mungkin 1 sen, 1 ringgit, 10 ringgit, 100 yang kita bawa itu, itulah yang menyusahkan kita sangat-sangat dari kiam. Dia pada apa nama di waktu kita menunaikan haji. Mungkin 1 ringgit punya bazai. Bah selepas. Kadang dia pergi dulu, bah belum pergi. Kadang bah pergi dah, dia tak pergi lagi. Satu tu aja. Yang kedua, ada tak benda-benda, perkara-perkara yang menjadikan kita ini jahat dengan orang? Dengan mak bapak, anak isteri, jiran tetangga, adik-beradik, sahabat handai, ada tak kita masalah? Putus silaturahim ataupun tidak? Bergaduh atau tidak? Bertengkar ke tidak? Tak bercakap ke apa? Ada tak ngumpat dia? Ada tak tidak fitnah dia? Benda ini juga kalau kita buat, dia jadi susah di hari kiam. Dia susah di waktu menunaikan haji. Belum kiamat lagi, baru menunaikan haji. Berapa banyak orang yang duduk di tanah suci, terpaksa telefon balik ke Malaysia. Sebab nak minta maaf. Saya masa buat haji tu, Elok dah masuk beg dalam bilik hotel maktab. Orang dah menjerit di bawah. Menjerit, melompat, melompat, melompat. Berlari sana, berlari sini. Jenuh kepung petugas haji. Saya tanya pada dia orang, kenapa pakcik? Tak tahu tak, dia kata nak balik Malaysia. Dia nak balik Johor. Dia kata dia duduk di Kuala Lumpur, bukan di Mekah. Kita kata ni, di Mekah ni, mana Mekah ni, KL ni. KL apa ni Mekah. Sampai kena berkurung, duduk dalam bilik kunci itu. Dia melompat, dia menjerit, dia merau. Jenuh kita jampi pula. Pergi ambil air baca Quran, jampi, bagi minum, sapu di muka, baru tenang. 2-3 hari lepas tu baru kita tanya, apa masalah pakcik? Salah dengan adik-beradik di Malaysia. Tak bercakap dengan kak, tak bercakap dengan adik sejak puluhan tahun yang lepas. Kerana kes pusaka. Allah tunjuk cash di tanah suci. Kita kata, kak ada lagi tak? Adik ada lagi tak? Ada. Telefon. Tolong telefon dekat dia, cakap minta maaf, cakap minta alai. Nanti balik Malaysia aku bayar. Baru boleh buat haji tuan-tuan. Ini dua benda ni. Yang pertama saya kata tadi, sumber keuangan yang kita nak bawa. Yang keduanya ialah hubungan kita ni. Silaturrahmi. Bukankah saya dah sebut pada tuan-tuan pada bulan Ramadan yang lepas. Ada 4 golongan manusia yang ditolak ibadah puasanya sepanjang bulan Ramadan. Langsung Tuhan tak terima, langsung Tuhan tak tengok ibadah puasa. Yang pertama kata Rasulullah, golongan yang minum arak, ditolak puasanya. Yang kedua, golongan yang derhaka kepada ibu bapa, aqul lil walidain. Yang ketiga, man qata'a rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturrahmi. Dan yang keempat kata Rasulullah, golongan masyahin. Sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa itu masyahin? Rasulullah menjawab, golongan yang sudah lebih daripada 3 hari tidak cakap. Yang lebih daripada 3 hari tak cakap kerana bertengkar, kerana bergaduh, maka dia dipanggil masyahin. Ibadah puasanya ditolak. Kalau puasa ditolak, semayang ditolak lah. Kalau puasa pun ditolak, mana semayang ditolak juga. Kalau semayang ditolak, ibadah haji lagi dah ditolak. Kita mungkin tak minum arak. Tobatlah om, tak minum arak. Tengok arak pun benci. InsyaAllah kita buang yang arak. Yang kedua, lawan mak bapak derhaka. InsyaAllah kita duduk mengaji banyak ni, tiap-tiap malam mengaji. Tambah pula dekat di hati. Tiap-tiap malam mengaji. Takkan nak lawan mak bapak, InsyaAllah kita tak lawan. Tetapi dua benda yang kedua itu, dan ketiga dan keempat itu, yang tu banyak orang buat. Putus silaturahim. Dalam satu saf, berapa ramai yang tak bertegur. Belakang saf dengan depan saf, berapa ramai yang tak cakap. Lebih daripada 3 hari. Jiran dengan jiran, berapa banyak yang tak cakap. Lebih daripada 3 hari. Iaitu bersepah-sepah yang buat. Kepiah sama-sama putih, tapi tak ngam. Kepiah sama-sama hitam, tapi tak tegur. Tambah kepiah hitam seorang, putih seorang, lagi tak tegur, lagi tak ngam. Sedangkan kita nak mengada Allah, bagaimana Allah nak menerima kita? Kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bukankah ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah itu? Allah Ta'ala sebut tentang manusia-manusia yang rugi di atas dunia. Manusia yang rugi di atas dunia itu apa? Manusia yang mengingkari janjinya dengan Allah. Allazina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yusiduna fil ard. Mereka yang dah janji untuk beriman kepada Allah tetapi tidak mau taat kepada Allah. Dan keduanya kata Allah, golongan yang memutuskan silaturrahim. Sedangkan Allah menyuruh kita memutuskan, Allah menyuruh kita menyambung silaturrahim. wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yusiduna fil ardh. Dan yang ketiganya, melakukan kerosakan di atas muka bumi, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan bakal-bakal haji, kalau ada tak benda ni, tolong clear kan. Dua ni insyaAllah clear lah, baiklah. Yang untuk bela ni, nombor tiga, nombor empat. Kalau dengan jiran kita tak baik, malam ni juga bagi salam, suar lemang tiga batang. InsyaAllah baiklah balik. Besok pagi ajak dia pergi breakfast. Pergi sarapan pagi. Nasi lemak antarabangsa. Kalau tak jumpa nasi lemak antarabangsa, nasi lemak peringkat kebangsaan. Berlambak lagi pergi. Tinggalkan semua benda yang menjadi punca permasalahan. Allah kata, sambung silaturahim. Pergilah Mekah. InsyaAllah Allah raikan kita di sana sebagai tetamu Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi banyak manusia, bila tercakap macam ini, dia nak sambung silaturahim. Bagus? Bagus? Tetapi sayang, niat dia menyambung silaturahim, bukan nak niat nak baik berterusan. Niatnya hanya satu, supaya tak jadi apa-apa di Mekah. Banyak yang macam itu. Abang pergilah baik dengan jiran depan rumah tu. Abang tak baik dengan dia. Abang masuk rumah, dia masuk, dia keluar. Dia keluar, abang masuk. Abang keluar, dia masuk rumah. Tak pernah nyengam. Pergilah jumpa abang, kita nak ke Mekah. Ish, buat apa nak baik? Puak-puak jenis tu, tak payah baik. Jangan, dia orang Islam. Abang pun orang Islam, abang. Nanti kalau abang pergi sana, buat dia gila. Buat dia nampak Kaabah macam tunggul kayu. Abang duduk di hospital je, tak ada boleh buat hukum macam. Saya ingat abang, dia tak iya juga ya. Jadi dia pergi sambung silaturahim bukan kerana Allah. Kerana takut jadi apa-apa di Mekah. Yang macam tu ramai. Bila balik ke Malaysia, cuba tengok. Sambung balik atau tidak silaturahim itu. Ada orang yang sibuk berpeluk, bercium, belagu pipi lagi masa nak pergi Mekah. Balik-balik dari Mekah, haram. Tegur pun tidak, apa pun tidak. Lantak je lah, aku dah haji. Nampak ni? Haji nampak ni? Kata. Udah ada dah tanda nama ni tadi. Dia tak baik lah. Yang ni lah tanda-tanda tidak mabrur. Kalau mabrur, Allahu Akbar. Yang lepas tu lepas lagi, kita sekarang mulakan dengan yang baru tu haji. Inilah yang dikatakan mabrur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dua benda ni kena perhati tengok. Yang pertama duit belanja yang kita nak bawa. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga apa benda yang kita kena bawa? Ilmu. Macam mana nak dapat mabrur kalau ilmu tentang haji tidak ada? Apa makna haji? Haji lah apa? Haji buat haji lah. Iyalah apa makna haji? Haji lah. Iyalah apa makna haji? Mana aku tahu haji lah. Dia tak tahu makna haji itu apa. Macam mana dia nak buat haji? Kamu nak ke haji ke? Nak ke Mekah, Mat? Apa makna haji? Pergi Mekah lah. Tahu lah pergi Mekah. Takkan nak dibayar lepas. Apa makna haji? Entah. Aku dah orang rumah ajak, aku pergi je lah. Macam mana nak pergi kalau makna haji pun tak tahu? Menziarah. Mengunjungi. Itu maksud asal haji. Ada orang faham dam. Kamu kalau tak buat haji, wajib haji, kamu kena dam. Dia faham dam tu denda. Dam bukan denda. Dam lebih masuk kepada darah. Darah semelih kambing dan sebagainya, itu darah, dam. Tapi orang kita dah faham denda. Dia bukan denda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak orang yang pergi haji, ilmu ni tak ada. Itu yang bila ikat kain ihram tu, kadang-kadang kesian tuan-tuan. Ikat kain ihram ni tak arti. Bila berjalan, dia langkah satu-satu, sudah nampak tuan-tuan. Yang kita duduk dengan tabat, duduk tunggu mereka pergi tanda, kita tengok Pak Haji ni, ya Allah. Dia balut ke ihram macam mana tu, bila melangkah nampak benda tu. Yang makji-makji yang tak turun bah, ya Allah, ya Allah. Tu makji yang dalam bah yang tak turun tu. orang tua tu. Dalam duduk orang tua tu, tengok dia tu. Saya turun cepat-cepat, pergi pukul Pak Jiho. Oi, Pak Jiho nampak kau orang atas tu. Apa benda je ustaz? Tu lah. Jom-jom kita pergi dalam surau R&R depa tu. Jom-jom-jom. Saya ajak balut macam mana. Itu baru nak balut. Tuan-tuan. Kita boleh bayang tak? Apa nak jadi di Mekah nanti? Ada orang yang bila tabung haji panggil korosos haji. Tak nak datang. Apa nak korosos-korosos? Baca buku pun pandai dah. Datang kerusuh haji, kena pula aircon macam ni punya masjid. Ha? Tidur lah. Dapat pula siang, lagi cantik. Kena pula ustaz yang mengajar tu pula. Ah, tu banyak pada pada mengajar lagi. Lagilah sedap tidur. Baik ya, hari ni kita akan belajar haji. Tamat. Oh, ya? Ha, memang tidur lah. Haji tamatok apa makna? Ha, haji yang bersenang senang. Ya? Ha. Kena tok guru yang macam tu tuan-tuan, lena lah. Abang dapat apa? Aku dapat lena. Pergi di sana pun lena. Tahbah lena, dalam hotel lena, pergi masjid lena. Dia tak dapat lah sebab pergi dalam keadaan jahil. Macam mana nak dapat ilmu kalau jahil? Macam mana nak dapat mabrur kalau jahil? Dia tak nak ambil kisah langsung. Tak nak ambil kisah, tak nak ambil peduli, tak nak ambil berat. Sedangkan mungkin ini kali terakhir atau kali terawal dan terakhir dia menunaikan haji. Lepas ni Allah tak jemput dah. Saya pergi penerbangan yang last-last, yang akhir-akhir. KT 87 ke 86 ke dulu. Lupa lama-lama lah. Dia pakai ke Ehram lah. Duk dalam kapal terbang. Saya tu tengok Pak Ji depan saya ni. Dah dekat dah dengan miqat ni. Duk pakai baju lagi. Tak berubah lagi baju Ehram dia. Saya pesan kat kawan sebelah saya. Hampir tanya Pak Ji depan tu. Bila nak tukar ke Ehram. Duk pakai baju biasa lagi. Brother tu pun pergi tanya, Pak Cik, kita dah dekat dengan miqat, boleh tukar pakaian? Ada-ada ke Ihram? Ada. Hampir tukar belakang. Selama dia pergi tukar, bawa beg plastik ke Ihram. Habis-habis-habis, dia pun jalan depan saya. Saya tengok dia pakai ke Ihram lah. Siap berlipat lagi. Tapi ada baju pagoda dalam. Relax je. Saya kata hampir tegur dia balik tu. Pak Cik apa yang dia pakai baju pagoda? Tuan-tuan tahu Pak Cik tu jawab apa? Malulah nampak bahu kau orang eh. Pakai baju ni elok sikit. Ha, elok. Tak boleh Pak Cik. Oi, benda ni berjahit, buka. Pergi balik belakang, buka. Nampak bau habis. Saya kata kat brother dia, cuba hampir tanya dia. Kalau tadi dia pakai baju pagoda, dia mesti pakai spender. Pergi tanya lagi sekali, Pak Cik, seluar dalam pakai tak? Awak tak pakai pula? Ha, sudah. Hai ya Allah, tu macam mana tu tuan-tuan? Saya jumpa isteri dia. Saya kata, Mak Cik, nanti kita lama lagi ni, sempat lagi 3-4 hari sebelum kita buat haji ni. Mak Cik panggil Pak Cik ni, pergi jumpa dengan ustaz tamu haji, pergi terang lelok. Nanti, haru biru. Tahu ustaz saya, masa pergi kerusuh, bukan dia nak main, dia tidur punya. Orang pakai elok, dia tak pakai jenuh, kata orang nak air. Langsung gini dia marah. Macam mana nak dapat mabrur kalau tak tahu? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak ada orang yang sofa dan maruah, dia sa'i maruah ke sofa. Duk selisih dengan kita, apa dia ni? Ni nak tahlung tu, di sofa. Mana nak tempat guntingnya ustaz, tak ada tong pun, tong di sana dia kata. Mana nak datang sini? Sini bukan tempat bertahlul, bukan tempat bergunting. Dia Safa tuan-tuan ke Marwah. Dia pula daripada Marwah di Safa. Rabin di Safa. Hai ya Allah. Jadi yang ni yang minta sangat-sangat. Haji kena banyak ilmu. Banyak orang kata haji ini senang. Banyak orang kata haji ini senang. Memang senang. Senang kalau kita dengar cakap. Kalau dengar cakap, semua senang. Tapi kalau tak dengar cakap, tu yang jadi susah. Jangan pergi mana-mana ya, tunggu sampai bas datang. Bas tulis Malaysia, bendera Malaysia. Jangan naik bas lain, kalau bas lambat tolong sabar. Tunggu. Tu petugas duk beritahu. Awak lambat bas ni, tu jalan lagi kot. Dia duk tunggu bas tak datang lagi. Tak gitu jalan kot, dia berjalan sungguh tuan-tuan, tak jumpa. Pasal apa? Pasal tak mau tengah cakap. Jemaah Haji Malaysia tunggu dulu waktu melontar, biar hak depan lain puak-puak lain melontar dulu. Kita ada waktu lain, tunggu sat. Mana boleh dia pun dah pergi ramai tu, tinggal kita lagi. Ha ni. Dia buat kelangkabut pula tuan-tuan. Ya heranya kalau dia kelangkabut seorang tak apa, ada pula penyokong dia tu. Bila mereka sesat, kita juga kena cari. Ayah ni. Minta sangat-sangat tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan pergi package ke, tuan-tuan pergi muassasah ke. Ya, mereka kata muassasah. Muassasah ke, muassasah ke. Tolong dengar cakap. Tolong dengar peraturan. Kena reti dan faham dengan peraturan. Ada orang dia tak boleh ambil kisah tentang peraturan. Dia kata apa susah saya pergi banyak kali dah. Apa payah sangat hampa ni ikut-ikut Pak Long hampa ni. Ikut Pak Long, orang lain pergi ke Mekah, ke Arafah, dia pergi tak. Tak sampai-sampai. Ada satu kes yang saya pergi tuan-tuan, tak sampai ke Arafah. Dia pasti pergi Jeddah. Saya tanya macam apa, apa lambat lah. Tak tahu lah bah macam mana ke pening reba lu kot. Reba pening ke apa yang pening. Satu orang bisik kat saya ustaz. Dalam bah tu ada orang sebut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kala-kala jahat kala-kala labbaik. Kala-kala jahat kala-kala labbaik. Dengan sebab itu tuan-tuan dia duduk main-main. Reba bah sesat sampai ke Jeddah. Reba bah punya duduk maki lah. Dia suruh mereka ni tobat balik siapa ni. Aku pun tak tahu jalan ni. Seorang duk labbaik Allahumma labbaik. Kala-kala labbaik, kala-kala jahat. Ha, satu bas sesat. Yang ni yang kita tak mau ni. Konon-kononnya kita ni lawak. Mekah bukan tempat lawak. Madinah bukan tempat lawak. Ibadat haji bukan tempat lawak. Ibadat haji liyashhadu manafi'alahum. Supaya mereka menyaksikan apa-apa benda yang bermanfaat bagi mereka. Melihat kebesaran Allah. Melihat kerdilnya kita di hadapan Allah. Itulah tujuan haji. Membersihkan hati. Menginsafi diri. Rasa bagaimana pengorbanan Nabi-Nabi dulu. Rasa macam mana susahnya Nabi-Nabi dulu. Kita sekarang tak susah dah. Walaupun nampak macam susah. Hakikatnya jauh. Sangat senangnya kita. Kita nak sa'i pun sekarang dah senang. 2-3 tingkat. Batu bukit pun tak jumpa dah. Kita nak melontar pun senang dah sekarang. 2-3 tingkat boleh pusing tak bertembung lah. Di antara orang yang melontar nak pergi dan orang yang sudah melontar. Senang sangat. Senang sangat dah. Air zam-zam sekarang pun berselerak sebagai masjid. Nak bandingkan dengan orang-orang dulu pergi haji dengan kita sekarang. Jauh beza tuan-tuan. Dulu bukannya ada pakej macam kita 25 ribu, 50 ribu, yang paling murah 14,500. Dulu semua sumbat dalam kapal laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok Tok Wan-Tok Wan kita, orang Kedah sebut Cik kita, Tok Wan kita, Atuk kita, Opah kita, Nenek kita dulu pergi haji. Kenapa balik daripada haji? Alim sungguh. Balik daripada haji tu tolaklah jadi imam insyaAllah. Anytime. Tolaklah baca doa tahlil arwah, doa selamat, silakan. Talqin boleh baca, doa ni boleh baca, tak siapa. Cuba tuan-tuan tengok berapa ramai hari ni yang boleh pergi haji. Balik pada haji. Tolak jadi imam tak boleh. Tuan haji, sila. Tak apa, tak apa. Bagi orang lain dulu. Picing ni kat dalam. Sila tuan je ambil barakah baru balik Mekah ni. Tak apa, tak apa. Bagi orang sini apa. Tak mau jadi imam. Pasal apa? Takkan tak boleh ikut. Nak rasa juga orang baru boleh haji. Kalau nak suruh saya boleh. Tapi bagi Zuhur dan Asar. Cerdik kat dia. Zuhur asar insya-Allah dia boleh. Tolak dia jadi baca tahlil. Tak berani dia. Dia duduk hujung pintu. Dia duduk hujung pintu rumah orang. Kaki pun berjuntai kat pintu. Kalau tuan rumah suruh baca tahlil, dia belah tu. Padahal dia pergi haji lah. Kena cek balik tu. Kenapa orang dulu pergi haji, balik tu betul-betul dipanggil Pak Lebai semua. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, ke depan boleh, tolak ke belakang pun boleh. Pendek kata, dia serba boleh. Sebab orang dulu, bila nak pergi Mekah, duduk dalam kapal. 3 bulan dia duduk dalam kapal, dia buat apa? Dia buat apa? Dia belajar. Tok guru dalam kapal tu, duduk menghadap tok guru tu. Duduk menghadap tok guru. Ustaz macam ni, apa-apa ni, apa-apa doa ni, apa-apa doa ni. Nak buat apa lagi? Bukan ada TV. Pramugari pun tak ada. Tak tahu dalam kapal kok ada pramugari duduk lenggok-lenggok. Ayam ke ikan? Ada? Tak ada tuan-tuan. Masak sendiri lah macam tu. Duduk dalam kapal terbang 8 jam sampai lah. Duduk Mekah nak pergi naik kapal haji dulu. Berapa bulan? Memang belajar sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Pi sungguh-sungguh. Balik susurah. Sungguh-sungguh punya belajar. Sampai di tanah Melayu. Balik kampung masing-masing. Cuba tuan-tuan tengok kualiti dia. Sebab tu ada orang yang mencadangkan 2-3 tahun lepas. Supaya bakal haji. Nak pergi haji naik kapal balik. Dia pun cerdik juga lah. Satu sarangannya sangat cerdik. Suruh dia pergi dulu. Ya, kalau dia cadang, suruh dia pergi dulu. Anak kapal dulu. Gamak-gamak dia seorang. Gamak pun. Kita dah ada kapal terbang. Taklah salah pergi naik kapal terbang. Kalau ada roket boleh pergi. Dengan roket pun tak apa. Hak lagi maju, lagi canggih, lagi guna, tak apa. Itu nikmat Tuhan. Tetapi persiapan kita tu sendirilah. Dah tahu-tahu ni nak pergi Mekah. Belajarlah. Masjid kena rapat. Quran kena rapat. Jemaah kena rapat. Doa-doa kena rapat. Semua ilmu-ilmu fiqah kena rapat. Semua peraturan agama kena rapat. Pendek kata, aku ni dah nak jadi haji. Rukun yang kelima. Kena clear betul. Kena clear betul-betul. Bila manusia dia tak buat benda, dia persiapan yang secukupnya untuk menunaikan haji. Sebab tu kadang-kadang dia nak dipanggil haji pun dia tak mau. Kadang-kadang balik daripada haji macam belum pergi haji. Perangai dia macam belum pergi haji. Tetap tak boleh ke depan. Tetap tidak mau ke hadapan. Tetap tidak boleh suruh ke hadapan. Dia tetap jadi orang belakang. Sedangkan dia sepatutnya ke hadapan. Kerana dia sudah mencapai kemuncak di dalam kehidupan. Haji ni tuan-tuan, kemuncak dalam hidup. Masa bila kemuncak dalam hidup? Ketika kita wukuf di padang Arafah. Siapa-siapa yang duduk di padang Arafah, yang wukuf di padang Arafah, duduk situ, dia wukuf tu, satu perasaan dia main dalam diri dia. Satu perasaan datang dalam jiwa dia. Tak semena-mena air mata dia mengalir. Tak ada orang yang tak menangis pada masa itu. Semua orang menangis. Kenangkan dosa yang kita buat. Kenangkan maksiat banyak yang kita bawa. Kenangkan susahnya nak pergi Mekah. Kenangkan macam-macam benda sebelum kita sampai di sini. Halangan-halangan yang nak halang kita sampai di tanah suci. Tahun lepas patut pergi. Tak boleh pergi, sakit. Tahun ini Allah izinkan kita pergi. Alhamdulillah, menitik air mata. Kita tengok orang yang wukuf atas bukit, bawah bukit, semua kita nampak. Putih je orang. Maka pada masa itu kita rasa, ya Allah, macam manalah di hari kiamat nak dipanggil nama seorang-seorang untuk dihisab. Macam ni punya ramai pun aku tak boleh nak panggil seorang-seorang. Macam mana dihimpun nanti di padang mahsyar. Macam mana nak dihisab amalan di padang mahsyar. Maka masa itu menangislah. Duduk pula sebelah ada isteri. Kadang-kadang suami tak terasa nak menangis. Bila tengok isteri menangis, automatik dia pun menangis. Abang, saya minta maaf. Saya banyak dosa dengan abang. Menangis, teresak-resak isteri. Automatik suami dia pun menangis. Abang pun, abang banyak dosa dengan kamu, Pak. Tahu. Kamu tahu, Pak. saya dah maaf ke abang. Betul ni pak? Ya. Abang kahwin lain dah lama pak. Pas 4 tahun nak pakai kahwin lain. Kamu tak tahu. Apa? Ha, sudah. Dia ambil batu, dia empuk. Besok masuk paper ya tuan-tuan. Jemaah haji bunuh jemaah haji. Jadi tuan-tuan pandai-pandai lah. Nak cerita pun janganlah bongkar rahsia semua. Ini dah sampai dah Ustaz. Sentimental Ustaz. Tak nak buat apa Ustaz. Terkeluar juga Ustaz. Terpulang lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bila sampai hukum itu. Satu perasaan yang kita sendiri yang orang pernah pergi dia dia rasa. Itu yang jadi masa batan denas. Masa abah menggamit-gamit jiwa manusia. Bila sebut Mekah, terasa nak datang lagi. Pasal Mekah menggamit, kata Allah. Masabah. Tempat lain dia takkan gamit. Wang Kelian gamit tempat. Henti je lah. Padang nak gamit tuan-tuan. Eh, dok lah Ustaz, tak nak pergi dah. Siapa tempat? Mana tempat? Apa tempat yang tuan-tuan pergi? Dan tuan-tuan nak lagi rindu, terasa lagi nak nampak pada dia. Terbayang-bayang dan terasa nak pergi lagi ke tempat itu. Sekali dua mungkin teringat lagi nak pergi. Tapi tiap-tiap tahun tak mau pergi. Tempat mana yang tuan-tuan nak pergi lagi? Pak Dixon. Dah. Tak maulah. Pengalaman mengerikan. Tuan-tuan nak pergi mana? Johor. Tuan-tuan nak pergi Melaka. Cameron Highland. Tak. Walaupun cantik, seronok, lawa, tapi dia tidak ada masabah. Masabah. Masabah hanya ada di Mekah. Padahal Kaabah bukan cantik. Lawakah Kaabah? Tak lawa. Tetapi kenapa tuan-tuan tengok Kaabah menitis air mata. Tengok Kaabah rasa naik bulu roma tuan-tuan. Sebab Allah kata tak masabah. Kerinduan yang tiada taranya. Keseronokan, kasih sayang yang hanya terdapat di Mekah sahaja. Waktu menunaikan haji. Bagi orang yang menunaikan haji, benda ni dia akan rasa. Tapi bagi orang yang belum menunaikan haji, dia tak rasa apa. Dia tak rasa pun. Dia tengok Kaabah, relax. Dia tengok orang duduk wukuf dalam TV secara langsung sembahyang raya. Daripada Masjidil Haram, daripada Masjid Kuching dia relax. Daripada Masjid apa nama, Namiri dia relax. Tak ada apa. Tapi bagi orang yang berada di sana, bagi orang yang sudah pergi, perasaan itu mesti wujud. Perasaan itu mesti ada. Sebab Allah jamin, Mekah itu ialah masabah. Masabatan linnas. Satu perasaan yang Allah gamit supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Duk teringat Kaabah, teringat air zam-zam, teringat macam-macam. Nak pi juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Unsur-unsur ini mesti ada. Yang keempat, unsur yang mesti ada. Ketika dan tujuan kita untuk mendapatkan haji mabrur. Unsur ianya ialah apa? Sifat dan kelakuan kita. Di Mekah akan dibongkarkan sifat dan kelakuan kita yang asli. InsyaAllah. Sebab itu tidak heran suami isteri bergaduh di Mekah. Kadang-kadang bercerai dan hampir bercerai suami isteri di Mekah. Dengan terbongkarnya sifat panah baran, sifat tidak sabar, dibukakan sifat macam-macam dengan mak mertua bergaduh, dengan menantu bergaduh. Berapa banyak orang yang sampai di sana suami isteri tak sihat. Jealous, meluak-luak. Jealous tu nak, tak tahu nak habak macam mana. Dia balik dengan serban, tak tahu bau, balik semayang. Pakai kepiak atas kepala. Nak balik makan. Isteri balik dengan jemaah wanita. Dia balik seorang-seorang. Isteri dia duduk makan di bilik makan hotel. Kursi kosong sebelah. Datang satu pakcik main makan sebelah isteri dia. Tempat dah penuh. Suami dia masuk-masuk bilik makan. Tengok isteri bagus duduk makan sebelah laki-laki. Dia terajang pintu hotel. Kawan-kawan isteri dia tanya, suami awak mana? Entahlah. Tak balik-balik lagi pun. Isteri ambil nasi sayang. Buh timun Arab. Buh cabai sikit. Buh telur masin. Buat balik ke bilik suami. Dia tamponya pinggan nasi. Tak payah nak baik dengan aku. Makan sebelah wajan. Tak nak baik dengan aku. Bini apa kamu ni? Kes itu je tuan-tuan. Padahal kerusi kosong di situ, meja pun kosong di sebelah isteri dia. Hamba Allah tu duduk. Bukan boleh makan macam kita. Ini sempat sempit. Asrama kita sempit. Kes. Abang, saya tak kena pun lelaki-lelaki. Dia duduk sebelah saya tak tegur apa-apa. Saya makan ya abang. Kenapa kamu tak boleh simpan kerusi tu untuk aku? Mana nak boleh, tak ada cuk nama abang pun. Tempat lain tak ada, dia duduk lah. Abang tak ada sabar ke? Tak payah. Kalau kamu nak cerai pun aku bagi sekarang. Tak. Tuhan tunjuk tuan-tuan. Ni yang kata ujian yang banyak di Mekah. Sebab itu kita kena ada yang keempat tadi. Sifat kita, cara kita, kesabaran kita. Banyak orang yang tidak sabar. Atas kapal terbang tak sabar. Di Kelana Jaya tak sabar. Maki hamun sejak dia tabung haji. Lambat, lembat, beratok, lapar lah. Semua dia marah. Dia tak tahu aku ni sabar. Yang ni tuan-tuan nak dapat mabrur susah. Sampai di Jedah marah. Pegawai tu angkat bendera Malaysia pendek pun dia marah. Lain kali angkat lah tinggi-tinggi baru orang nampak. Bodoh macam ni. Macam mana hamba Allah tu nak angkat tinggi, dia pun rendah. Dia tak nampak bendera tu orang main. Pegawai tu rendah, bukan orang Malaysia. Pun orang Siam main kerja dengan tabung haji. Ha, tang situ kita nampak dah tuan-tuan. Dia mari tak sabar. Dia mari tamak. Cuba tuan-tuan tengok, bukan kata jemaah haji Malaysia. Tuan-tuan cuba tengoklah, ya Allah, riba ni, paha ni, besar-besar ni bersila di masjid. Tak nak bagi orang masuk. Dia mari penting diri. Orang dah duduk elok-elok lah, dia tolak ke tepi, dia tolak ke tepi, aku nak semayang ni. Anak kata apa kan? Dia langkah sana, dia langkah sini, semuanya tu ujian untuk kita. Kadang kita tengah duduk zikir subhanallah, dia tekan bau sengit bau kita ni. Kita kata Masya Allah, sabar tuan-tuan. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang kita tu diuji, kita tak tahu. Allah nak uji kita. Ada yang duduk siku. Siku orang sebelah. Sahabat saya dia siku orang sebelah. Tolak orang sebelah. Tengah duduk semayang, nak semayang tu siku. Tengah tahiyat akhir. Buah kurma dalam plastik yang 4 segi. Dibaling pada dia tepat kena mata. Lebam tuan-tuan. Dia buat balik kurma tu dekat saya, ditunjuk ustaz. Kurma ni datang daripada mana ustaz? Saya kata macam mana tuan-tuan dia boleh ambil? Saya tengah tahiyat akhir, dia mari pak. Siapa balik ustaz? Mana saya tahu. Apa yang Abah Haji buat sebelum dibaling? Dia cerita dia siku orang sebelah. Allah balas cash tuan-tuan. Padahal ramai-ramai duduk tahiyat akhir. Siapa yang boleh baling kena kat dia? Eh tuan-tuan, yang 4 segi tu, yang buah kurma dalam plastik dia, dalam kotak kertas tu, eh sakit tuan-tuan. Kalau sebiji pun sakit, tambah ketui mampat. Dia kata ustaz, Allah balas cash tak ya? Cash and carry, dia kata. Bukan cash saja, cash and carry. Tu kurma tu boleh buat balik ke hotel, carry dia tu. Ni yang manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, dia nak buat di Malaysia, letak di Mekah. Sedangkan ini tempat yang baik. Mesti bersih. Kena sabar. Jangan tamak. Lapangkan hati. Lapangkan dada. Tapi kadang-kadang, bukan lapang dada sangat pun. Kadang-kadang bengong. Ya. Bila kita kata kena sabar, sabar, sabar. Dia pun sabar. Besok, dia datang jumpa saya, suami isteri. Ustaz, bilik kami aircon panas sungguh ustaz. Peluh-peluh kami berdua semalam ustaz, suami isteri ustaz. Habis itu macam mana buat? Sabarlah ustaz, ujian Tuhan. Itu yang Kak Poh cakap pada Abang Amik. Sabarlah Abang Amik, ini ujian Tuhan pada kita Abang Amik. Aircon panas. Saya masuk dalam bilik dia. Memang panas, dia buka out yang panas pun. Memang temperature habis panas. Saya kata memang panas. Kau, oh ini panas. Kau kena tekan nombor ni. Oh gitu ustaz. Ya ingatkan ujian Tuhan. Dah. Ni bukan ujian Tuhan. Tu nama bengong nama dia. Tanya tak nak apa pun tak nak. Tanyalah orang. Macam mana ustaz nak operate benda ni. Kau tak nak jumpa aircon macam ini. Dia jenis aircon remote di Malaysia. Di sana mana ada aircon melekat kat situ. Bukan gegar punya aircon tu.